Sebuah fenomena kerusakan akidah yang menimpa kepada kaum muslimin di zaman krisis multidimensi ini bertebaran bagai jamur di musim hujan. Meluruskan keyakinan yang menyimpang dari tuntunan syariat yang benar sungguh sangat diperlukan terhadap saudara kita sesama muslim. Sebagai bentuk nasihat dan rasa kasih sayang kita, Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari mempersembahkan siaran langsung kuliah subuh dan tanya jawab tentang permasalahan tauhid dan kesyirikan. Ikuti terus pembahasannya, insya Allah setiap harinya pukul 5:30 pagi hingga selesai. Bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan, Hafizahullah. Bagaimana bisa seorang muslim mengetahui bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang musyrik dan menganggap mereka orang-orang yang paling hina dan paling buruk? Lalu ketika datang waktu perayaan kekafiran mereka atau kesyirikan mereka, ya seperti pada tanggal 25 Desember atau pada tanggal 1 Januari, lalu dia mengucapkan selamat. Dia mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Bagaimana bisa seorang muslim melakukan yang seperti itu? Padahal dia tahu mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa buruk? Karena kekafiran yang mereka kerjakan. Mereka adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengucapkan selamat atas kekafiran yang mereka lakukan. Dan ini termasuk bentuk pembatal keislaman apabila seorang ridho dengan kekafiran. Apabila seorang ridho dengan kesyirikan, maka dia pun syirik. Dia pun telah melakukan syirik seperti mereka. Yeah. Dan untuk pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 081394972127. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan sebelumnya telah kita masuk pada bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim, penjelasan tentang ruqyah atau jampi-jampi dan at-tamaim, jimat. Pada pertemuan kali ini insyaallah masih pada bab yang sama, melanjutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Dan telah kita jelaskan bahwasannya jampi-jampi atau membacakan sesuatu kepada si sakit, atau orang yang sakit itu membaca untuk dirinya sendiri, adalah perlu perincian. Perlu perincian. Tidak semua bentuk jampi itu terlarang dalam syariat. Jampi-jampi yang dibolehkan disebutkan oleh para ulama dengan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang melakukan jampi ini atau yang dijampi tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut bisa bermanfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah tidak dilakukan dengan perkara yang menyelisihi syariat. Dan yang paling menyelisihi syariat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika seorang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini biasa yang dilakukan oleh dukun di dalam menjampi seseorang atau mengobati seseorang, para dukun ini meminta pertolongan kepada syaitan, ya, kepada tuan-tuan mereka dari kalangan jin, agar membantu mereka menyembuhkan si sakit, ya. Meskipun mungkin terkadang orang yang sakit itu bisa sembuh, ya, namun jalan yang dia tempuh adalah jalan yang salah, ya, yakni mengobati suatu penyakit dengan penyakit yang lebih parah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terdapat padanya berbagai macam bid'ah, ya, seperti bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menetapkan syarat-syarat yang juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau terdapat padanya perbuatan-perbuatan maksiat, ya, seperti berkhalawat dengan orang yang sakit tersebut dan seterusnya, ya. Maka ini syarat yang kedua, ruqyah itu harus bersih dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, hendaklah dengan bahasa yang dipahami, ya, bukan dengan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, ya. Karena di antara bahayanya hal tersebut bisa jadi merupakan mantra-mantra yang sifatnya permohonan kepada syaitan, ya, permohonan bantuan kepada syaitan untuk menyembuhkan si sakit, ya. Dan keyakinan seorang muslim hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya, ya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Kalau aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku, ya. Dan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama, ya. Doa untuk meruqyah orang yang sakit, di antaranya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb-nya manusia, washfi anta syafi, sembuhkanlah engkaulah sang penyembuh, la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama, ya. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sakit, ya, baik sakit yang bisa ditangani oleh medis, ya, oleh para dokter, maupun sakit yang sifatnya gangguan syaitan, ya, gangguan jin berupa sihir, ya, santet dan yang lainnya, maka janganlah dia mendatangi dukun, ya. Janganlah dia mendatangi orang-orang yang melakukan pengobatan dengan cara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sakit itu merupakan cobaan, ya, termasuk mencoba seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu makna dari kesabaran, ya. Ketika seorang ditimpa musibah, janganlah dia melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa meminta ruqyah, ya. Walaupun itu adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibolehkan, ya, adalah termasuk hal yang menafikan tawakal, ya, meskipun tidak menafikan dari akar tawakal tersebut, ya, tapi mengurangi kesempurnaannya, ya. Seperti dalam hadis, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara sifat mereka adalah la yastarkun, ya. Mereka tidak meminta diruqyah. Dijelaskan oleh para ulama, karena ketika seorang meminta ruqyah, maka berarti dalam hatinya syai'un minat ta'alluq lighairillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Terdapat sedikit dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Kalau orang yang bisa meruqyah kemudian melihat saudaranya sakit, maka sangat disukai baginya untuk meruqyah saudaranya, ya, menolong saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa akhahu falyaf'al." Ya. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Demikian pula kalau kita meminta ruqyah bukan untuk diri kita sendiri, kepada orang lain, ya, maka hal ini juga tidak termasuk dalam larangan la yastarkun, ya, mereka tidak pernah minta diruqyah, ya. Jadi apabila ruqyah itu tidak terpenuhi syarat-syarat, ya, tiga syarat ini, maka jadilah ruqyah itu atau bacaan jampi-jampi itu termasuk bagian dari jampi-jampi yang terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun bacaan yang dibolehkan adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim, ya, seluruh surat dalam Al-Qur'an, ya. Seluruh surat dalam Al-Qur'an bisa digunakan untuk pengobatan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah." Ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an, di dalamnya terdapat pengobatan, ya. Terdapat syifa', ya, kesembuhan dan juga rahmat, ya. Seluruh Al-Qur'an, seluruh ayat Al-Qur'an bisa dibacakan kepada orang yang sakit, ya, sebagai bentuk pengobatan kepadanya. Ya. Atau dibacakan oleh orang yang sakit itu sendiri, ya, dan dia niatkan untuk meruqyah dirinya, ya. Namun begitu, ada ayat-ayat yang dikhususkan, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Seperti surat Al-Fatihah, ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ketika sekelompok sahabat singgah di suatu kampung dan kampung tersebut pemimpinnya disengat oleh kalajengking, ya, atau binatang berbisa, maka bangkitlah salah seorang sahabat yang diminta untuk meruqyah, lalu dia membaca surat Al-Fatihah, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuhlah pemimpin kaum tersebut. Iya. Demikian pula ayat kursi. Ya. Demikian pula Al-Mu'awizatain. Ya. Yani surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Bahkan dua surat ini secara khusus turun untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Jibril, ya. Dikarenakan beliau disihir oleh seorang Yahudi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir atau pernah disantet oleh seorang Yahudi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sebagai perlindungan, ya, sebagai doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang-tukang sihir ini. Iya. Dan tukang sihir ini betapapun mereka bekerja sama dengan syaitan dan memiliki kekuatan dari syaitan, maka kekuatan mereka lemah, ya. Sangatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang menghadapi mereka, ya, dan tidak takut kepada mereka. Hadapi mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala, ya. Sesungguhnya makar mereka itu lemah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, warawal Imam Ahmad an Ruwayfi. Dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ruwayfi radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwayfi, la'alla al-hayata satatulu bika. Wahai Ruwayfi, sepertinya kehidupanmu akan lama, ya, yakni lama sepeninggalku. Fa akhbirin nasa, maka hendaklah engkau kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwasannya siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau mengikatkan tali busur panah, ya, ke biasanya ini dilakukan pada kendaraan, ya. Awistanja biroji'i dabbatin, atau dia beristinja, yakni membersihkan kotoran setelah dia buang air dengan kotoran hewan, au azmin, atau dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'um minhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri darinya, yakni ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa itu menunjukkan dosa-dosa besar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ruwaifi bin Thabit, Ibn Sakan bin Adi, Ibn Harith bin Bani Malik, min Bani Malik bin Najjar Al-Ansari, ya, radhiyallahu taala anhum. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke 56 Hijriah, ya, 56 Hijriah. Iya. Termasuk lama setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan ini menunjukkan alamun min alamin nubuwah, ya. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tahu beberapa kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ya. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ruwaifi, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika." Ya. Wahai Ruwaifi, ya, sepertinya kehidupanmu akan panjang setelah kematianku, ya. Dan kenyataannya memang demikian. Ruwaifi radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun ke 56 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, fa akhbirin nas, kabarkan kepada manusia. Ini menunjukkan kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk berdakwah dan membimbing orang-orang yang belum tahu, ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap orang yang mengetahui tentang hukum Allah wajib baginya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Dan ini bukan sekedar kewajiban kepada Ruwaifi, ya, tapi pesan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Beliau berpesan, fa akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu. Pesan pertama, bahwasannya siapa yang mengikat jenggotnya. Ya. Ini termasuk yang dilarang di dalam syariat Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan jenggot, ya, dan membiarkannya tumbuh, ya, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan hal tersebut, ya, dalam banyak hadis, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uful liha wa uful syawarib." Ya. Biarkanlah janggut, ya, biarkanlah dia tumbuh dan potonglah kumis, ya. Bahkan disebutkan wa khaliful majus, ya, Nabi SAW mengatakan berbedalah dengan orang-orang majusi. Dalam hadis yang lain wa khaliful musyrikin, bedalah dengan orang-orang musyrikin. Dan dalam hadis yang lain wa khaliful nasara, berbedalah dengan orang-orang Nasrani, ya. Cukurlah kumis atau potonglah kumis dan biarkanlah jenggot, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum muslimin, dan perintah itu hukum asalnya wajib, ya. Kalau tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya, maka dia tetap pada hukum asalnya. Iya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk mengikat jenggot, ya. Artinya jenggot itu benar-benar harus dimuliakan, ya, tidak boleh dijadikan satu barang untuk dimainkan, ya, seperti barang untuk dimain-mainkan, ya. Dan orang-orang jahiliyah dahulu dijelaskan oleh para ulama melakukan hal tersebut di antara bentuknya karena ingin menyombongkan diri, ya. Atau takut dari penyakit ain, ya. Ini juga sebab yang terlarang, ya. Takut dari penyakit ain, takut dari sihir dan semacamnya. Lalu mereka kemudian mengikat jenggotnya. Ya. Maka ini tidak benar, tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak bisa sedikit pun melindungi seseorang dari penyakit ain atau dari sihir. Iya. Dan ini juga termasuk kebiasaan orang-orang kafir, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Oleh karenanya siapa yang mengikat jenggotnya, berarti dia tasyabbuh bil kuffar. Ya. Dan lebih khusus lagi, hal ini dilarang dilakukan ketika seorang melakukan sholat. Ya. Ketika seorang melakukan sholat, ya. Seperti dalam hadis, anna man aqada lihyatahu fis shalah. Ya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yaitu orang yang mengikat jenggotnya di dalam sholat. Ini termasuk terlarang di dalam sholat, ya, maupun di luar sholat. Taib. Ini yang pertama yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia. Ya. Au taqallada wataran, atau seorang yang mengikatkan tali busur panah, ya, yang biasanya mereka lakukan pada kendaraan mereka. Dengan tujuan untuk melindungi kendaraan ini dari penyakit ain, ya, dari sihir dan yang semisalnya, ya, dipergunakan benda-benda tertentu yang mereka yakini benda ini bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, ya, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita jelaskan, dia bisa masuk pada kategori syirik besar maupun syirik kecil, ya. Syirik besar kalau dia yakini benda ini bisa memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. Dan syirik kecil kalau dia hanya meyakini benda ini sebagai sebab. Ya. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ya. Dan sangat disayangkan sekali perbuatan yang haram ini oleh sebagian dukun, ya, dijadikan sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Ya. Untuk mengumpulkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana mereka membuat jimat-jimat yang terbuat dari berbagai macam benda, ya, dan mereka bekerja sama dengan syaitan agar membantu orang yang menggunakan jimat tersebut, dan mereka jual, ya, kepada masyarakat, ya. Bahkan sekarang ini sudah tidak malu lagi, ya, mereka mengiklankan jimat-jimat tersebut di media-media massa, ya, di koran-koran, di majalah, ya, bahkan di televisi dan radio untuk melariskan jimat-jimat tersebut. Ini termasuk penyesatan yang dilakukan oleh para dukun tersebut. Ya. Walaupun dia dibilang seorang ustaz atau seorang kiai, kalau dia menjual benda-benda, ya, yang diklaim bahwa benda itu bisa mendatangkan satu manfaat tertentu atau melindungi pemakainya, ya, dari berbagai macam bahaya atau apa yang dia inginkan, ya, seperti untuk pelaris barang dagangan, ya, atau untuk menarik perhatian pasangannya, ya, atau untuk melindungi kendaraannya, rumahnya, ya, atau melindungi brankas uangnya, maka yang seperti ini adalah penipuan, ya, kepada umat dan termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk penghasilan yang haram, ya, hulwanul kahin, ya, upah perdukunan adalah hal yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Awistanja biraji'i dabbatin. Yang ketiga, atau beristinja, yang membersihkan kotoran setelah seorang melakukan buang air dengan kotoran hewan, ya. Ini juga terlarang di dalam syariat. Au azmin, atau dengan tulangnya. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tastanju birrawthi walal 'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan. Jangan pula dengan tulangnya, karena sesungguhnya itu adalah bekal, ya, bekal saudara kalian dari kalangan jin. Ya, dijelaskan oleh para ulama, kotoran hewannya manusia, ya, itu adalah bekal untuk kotoran untuk hewannya jin. Ya. Sedangkan tulang, ya, sisa makanan manusia itu adalah makanan bagi para jin. Ya. Kalau seorang menyembelih hewan itu dengan bismillah, ya, dan seorang memakannya dengan bismillah, maka itu adalah sisa makanannya adalah dari tulang-tulang itu adalah makanannya jin dari kalangan kaum muslimin, ya, jin-jin yang muslim. Ya. Ini seperti diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan beliau menegaskan seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha ayyastanja bi'idhamin wa rawthin wa qala innahuma la yutahhiran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan karena keduanya tidak bisa membersihkan, ya. Adapun yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja itu dengan batu, ya. Terlebih ketika tidak ada air, maka boleh seorang beristinja dengan batu, ya. Ataupun ma yakumu maqamahu, ya, yang bisa menggantikan batu seperti tisu dan sebagainya. Baik. Maka apabila seorang melakukan hal-hal tersebut, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Ini menunjukkan betapa hal-hal tersebut yang disebutkan dalam hadis ini adalah termasuk dosa-dosa besar, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam hal itu dengan berlepas diri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Terutama yang paling besar dosanya ketika seorang meyakini hal tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan bahwa benda itu bisa memberikan kemanfaatan kepada makhluk, ya. Seperti seorang yang mengikat jenggotnya dengan keyakinan bahwa itu bisa melindungi dia dari penyakit ain, atau menggunakan busur panah, ya, sebagai benda yang bisa melindungi dia dari mara bahaya, maka hal ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya. Ya. Tidaklah ada satu keburukan yang beliau ketahui kecuali beliau peringatkan, ya, kecuali beliau peringatkan dari umatnya, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawasi bagaimana keadaan umatnya, ya. Apakah ada dari mereka hal-hal yang menyelisihi syariat, sehingga beliau kemudian membimbing, ya, membimbing umatnya untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, terutama mengikuti tauhid, ya, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya dan menjauhi segala perbuatan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Sa'id ibn Jubair. Wa an Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala qaal, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'illi raqabatin. Ya. Barang siapa yang memotong jimat atau mengeluarkan jimat dari seorang manusia, maka itu seperti membebaskan seorang budak. Ya. Seperti membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak adalah perbuatan yang sangat baik, ya. Membebaskan seseorang dari perbudakan adalah satu amal saleh yang sangat besar pahalanya, ya. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala telah pernah kita sampaikan sekilas biografi beliau. Beliau adalah salah seorang kibarul ulama dari kalangan tabi'in, ya, murid besar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memotong jimat atau mengeluarkan jimat dari seorang manusia, maka itu seperti membebaskan seorang budak. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari perkataan beliau, karena orang yang menggunakan jimat, hakikatnya dia diperbudak oleh syaitan. Ya. hakikatnya dia diperbudak oleh syaitan. Ya. Maka ketika seorang menghilangkan jimat dari orang yang menggunakannya, seakan-akan dia menghilangkan perbudakan, ya, perbudakan orang ini dari syaitan. Ya. Maka sama seperti dia membebaskan seorang budak. Ya. Jadi hadis ini juga menunjukkan, atau asar ini menunjukkan, betapa para ulama, ya, betapa para ulama memperhatikan permasalahan ini dengan sebenar-benarnya, karena ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang menganggap remeh permasalahan seperti ini, mereka sesungguhnya tidak mengerti hakikat tauhid, ya. Tidak mengerti hakikat syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka yang meremehkan permasalahan tauhid, bahkan sebagian ada yang menganggap tauhid itu hanya permasalahan orang-orang di zaman dulu, ya. Adapun orang-orang modern sekarang katanya itu sudah tidak lagi percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, ya. Ya, perkataan seperti ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, ya. Kenyataan yang ada, kita melihat di masyarakat kita masih banyak tersebar berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dunia ini, ya, yang katanya negara maju, ya, negara yang paling maju, yang paling berkembang teknologinya, itu didominasi dengan kaum musyrikin, ya, didominasi dengan kaum musyrikin. Ya, dua negara yang paling maju teknologinya adalah negaranya kaum musyrikin, ya. Penyembah Nabi Isa alaihissalam dan penyembah matahari. Ya. Demikian pula dua negara yang paling banyak penduduknya di muka bumi ini. Ya. Ada 1 miliar penduduknya. Ada dua negara yang penduduknya sampai 1 miliar. Ya. Itu juga mayoritasnya kaum musyrikin. Ya. Mayoritasnya kaum musyrikin. Ya. Kaum muslimin tidak adalah minoritas di sana. Ya. Orang-orang yang bertauhid adalah kaum minoritas. Ini menunjukkan kebanyakan manusia di muka bumi ini, meskipun di zaman modern ini, masih banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sangat mengherankan orang-orang yang ingin berdakwah kepada Allah, ya, namun dakwah mereka tidak dimulai dari tauhid, ya. Dakwah mereka tidak dimulai dari membersihkan kesyirikan-kesyirikan, ya. Padahal inilah yang dituntunkan oleh para ulama, ya, terdahulu, ya, terutama dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka hal ini menunjukkan perhatian yang besar dari para ulama tentang permasalahan ini, ya. Mengqata' tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin, ya. Ini juga menunjukkan kewajiban bagi orang yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, hendaklah dia lakukan, ya. Kalau kita melihat ada keluarga kita, ya, atau seorang pemimpin melihat pada masyarakatnya itu menggunakan jimat atau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, ya. Ya, saya berikan contoh, apabila seorang pemimpin kaum, ya, atau seorang penguasa muslim, ya, mengetahui di wilayah kekuasaannya ada kubur yang diagungkan, ya, ada kuburan yang diagungkan, dan pembahasan ini insyaallah pada bab berikutnya, ya. Ada kuburan yang diagungkan, yang disembah, ya. Atau ada tempat-tempat keramat yang diagungkan, atau ada pohon-pohon besar yang di situ orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menghancurkan tempat-tempat tersebut, ya. Untuk menghancurkan tempat-tempat tersebut agar kemudian tidak terjadi kesyirikan di situ, ya. Dan melarang, ya, dengan satu peraturan yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Demi Allah, ini adalah tanggung jawab yang besar, ya, bagi para pemimpin negara, ya, bagi para pemimpin satu wilayah, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat apabila mereka mampu merubah kemungkaran-kemungkaran seperti ini, namun mereka diam saja, ya. Mereka tidak melakukan, ya, perubahan terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini jauh lebih lebih besar ya, dosanya dibanding korupsi, ya, dibanding perzinahan, ya, dibanding munculnya tempat-tempat perjudian dan pelacuran di mana-mana. Ya, ini jauh lebih besar permasalahannya, ya, karena ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walahu rawahu Waqi, ya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Waqi, Waqi bin Al-Jarrah, ya. Thiqatun imamun sahibu tasanif, meninggal pada tahun 197 Hijriah. Ya, disebutkan beliau adalah salah seorang ulama besar, ya. Walahu an Ibrahim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Waqi dari Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, ya, thiqatun min kibaril fuqaha, ya, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ya, salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meninggal pada tahun 96 Hijriah, ya. Beliau berkata, kanu yakrahuna tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan para sahabatnya itu membenci jimat-jimat, ya, membenci jimat-jimat, semua bentuk jimat, baik yang terbuat dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an, baik yang terbuat dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an, ya. Athar ini yang disampaikan oleh tabi'in yang mulia Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala menunjukkan bahwasannya para sahabat dan juga para tabi'in itu tidak membolehkan semua bentuk jimat, ya, baik dari selain Al-Qur'an maupun dari Al-Qur'an, ya. Dan sebagaimana telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, orang yang menggunakan jimat dari Al-Qur'an itu juga terlarang karena berbagai alasan, ya, di antaranya li umumil dalil, ya, karena keumuman dalil, dalil yang melarang jimat itu tidak mengatakan bahwa jimat dalam dengan Al-Qur'an itu boleh, ya, tapi semua bentuk jimat dilarang. Yang kedua, untuk menutup celah, jangan sampai hal itu mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau seorang menggunakan jimat dari Al-Qur'an, itu bisa saja membawa dia untuk meremehkan Al-Qur'an, ya, seperti ketika dia masuk di tempat-tempat kotor, ya, atau dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hal itu bisa mengantarkan kepada hal yang tidak disyariatkan, ya, karena dia telah mencukupkan diri dengan hal yang tidak disyariatkan tersebut, sehingga dia meninggalkan hal yang sebenarnya disyariatkan. Yang disyariatkan adalah membaca Al-Qur'an, bukan menggunakan Al-Qur'an sebagai jimat. Kemudian yang kelima, hal itu adalah muhdats, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi tidak benar apa yang dilakukan oleh sebagian orang, membuat Al-Qur'an dalam bentuk yang sangat kecil, ya, sampai tidak bisa dibaca, ya. Dan saya mengira ini adalah penipuan, ya, karena hakikatnya itu bukan Al-Qur'anul Karim, hanya sebuah coretan-coretan yang kemudian ditaruh di sebuah kotak, ya, dan mereka jual dengan anggapan ini adalah jimat, ya, yang bisa melindungi seseorang dari mara bahaya, ya, yang terbuat dari Al-Qur'anul Karim, ya. Ini termasuk hal yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana hirs salaf, ya, semangat salaf di dalam menjaga tauhid, ya, dalam menjaga tauhid dari berbagai macam bentuk penyimpangannya, ya. Inilah para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada bab ini, ya, bahwasanya termasuk bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghindari bentuk-bentuk ruqyah, ya, atau jampi-jampi pengobatan yang di situ ada permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga menghindari penggunaan jimat-jimat, ya, yang diyakini bahwa itu bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, ya. Seorang harus beriman hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari manusia, ya. Maka hendaklah kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya dan bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa taala Rabbul Alamin. Ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para pendengar kajian dakwah ilmiah Islamiyah yang barusan kita dengar. Semoga bisa bermanfaat dan insyaallah beberapa pertanyaan yang telah masuk akan segera dijawab oleh beliau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, bila seorang wanita ikut ta'lim salafi, ya, tapi suaminya masih ikut tahlilan kematian dan sering dapat makanan dari acara tersebut, bagaimana dengan makanan tersebut? Apa dimakan atau dibuang? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, maka saya nasihatkan kepada wanita ini untuk bersabar, ya, dan tetap berdakwah kepada suaminya dengan lemah lembut dan menjelaskannya dengan dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berhubungan dengan pertanyaannya, pertanyaan tentang makanan yang didapat dari tahlilan. Ya. Telah kita jelaskan makan-makan pada acara tahlilan kematian ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk bid'ah jelas, ya. Termasuk bid'ah jelas dengan dalil umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Ya. Tapi sebenarnya amalan ini lebih dari itu. Di samping ada dalil umum yang melarang, yaitu larangan bid'ah, ada juga dalil khusus, ya, yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah, ya, sebagaimana telah kita sampaikan. Kata beliau, kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am minan niyaha. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kata Jabir, kami menganggap hal itu, yakni berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan, dalam riwayat lain katakan ba'da dafnihi, dan makan-makan di situ adalah termasuk kategori meratapi mayyit. Termasuk kategori meratapi mayyit. Iya. Jadi memang hal ini secara khusus ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan wa akrahul ma'tam, dan aku membenci berkumpul-kumpul untuk makan-makan, ya, di rumah orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang mengklaim itu mazhab Syafi'i, itu tidak benar sama sekali, ya. Itu bukan bagian dari mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Sebaliknya, Imam Syafi'i rahimahullah melarang hal tersebut, ya. Demikian pula para ulama yang lainnya, ya. Ini kalau makan di situ. Nah, permasalahannya sekarang seperti yang ditanyakan, barangkali kalau makan bukan di tempat itu, ya. Seperti kita di rumah lalu dibawakan makanan tersebut, ya. Maka jawabannya ada perincian dari para ulama, ya. Perincian yang pertama, makanan itu diharamkan apabila di situ mengandung bentuk pertolongan kepada kegiatan tersebut. Iya. Karena tolong-menolong di dalam kebatilan itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Demikian pula apabila dia berdampak pada lemahnya hati orang yang memakannya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Karena seringnya dia makan makanan ini, pada akhirnya dia pun mengatakan kalau gitu boleh-boleh saja. Nah, ini kalau ada dampak seperti ini maka tidak dibolehkan. Atau bisa menjadi syubhat bagi orang-orang awam. Ya. Misalkan masyarakat kemudian melihat, ya, kalau ada orang yang menerima makanan ini, mereka menganggap berarti setuju, ya, setuju dengan perbuatan tersebut, ya. Ini difatwakan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, demikian pula Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari. Mereka semua memfatwakan hal ini tidak dibolehkan. Iya. Ini perincian yang pertama. Perincian yang kedua, apabila hal-hal tersebut tidak ada, ya, seperti tidak ada kekhawatiran, itu bisa menjadi syubhat, ya, atau membuat hati kita menjadi lemah mengingkari kemungkaran, ya. Dan bisa dijelaskan, ya, bisa dijelaskan bahwa acara-acara itu sebenarnya adalah kebid'ahan, ya. Bahkan sebagian ada sampai pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan makanannya atau harta itu bisa dimanfaatkan, ya. Bisa dijelaskan, ya, bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa hal itu sebagai bentuk kebid'ahan, sedangkan makanannya bisa dimanfaatkan, maka hal ini tidak apa-apa. Karena hakikatnya hukum asalnya makanannya itu halal, ya. Hukum asalnya makanannya itu halal, ya, sepanjang dia bukan, ya, misalkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, dan ini difatwakan oleh Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil harta yang dipersembahkan, ya, hartanya bukan sembelihan, ya, harta yang dipersembahkan kepada Al-Lata, ya, untuk membayar hutang Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi ini dengan syarat, ya, hal itu tidak merupakan bentuk pertolongan kepada kegiatan tersebut, ya, atau bisa membuat hati seorang itu lemah untuk mengingkari kemungkaran, ya, atau bisa menjadi syubhat bagi orang awam, ya, yang melihat hal itu, ya. Jadi hakikatnya hukum asalnya makanan itu halal, ya, sepanjang tidak ada keharaman di situ seperti persembahan kepada selain Allah, ya, sembelihan kepada selain Allah, maka hukum asalnya dia halal, boleh dimakan, ya, sepanjang tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan dia menjadi haram, ya. Demikian kesimpulannya, wallahu a'lam, ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya merapikan gigi dengan cara dikikir, ya. Adakah tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, apakah doanya? Dari Aji di Banjar. Bahkan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengikir gigi, ya, dengan tujuan untuk merapikan atau untuk keindahan, ya. Dengan tujuan untuk merapikan atau keindahan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mugayyirat khalqallah," ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Wanita yang mencabut bulu wajah, ya, yaitu alis, ya. Wanita-wanita yang mencabut alis, ya, biasanya mereka mencukur alisnya diganti dengan alis palsu. Ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah melaknat wanita-wanita yang merenggangkan giginya. Ya. Ayat sebelumnya wanita yang minta dicabut, ya. Wanita yang melakukan itu, yang mencabut bulu wajah, ya, seperti wanita-wanita yang kerja di salon, kemudian mereka diminta untuk mencukur, ya, kening, lalu mereka lakukan, ya. Dan yang memintanya, dua-duanya, ya, yang melakukan dan yang memintanya, ya, yang kerja di salon ini dan pelanggannya yang melakukan hal tersebut, itu juga dilaknat. Dan al-mutafallijat lil husni, ya, wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk berhias, ya, yakni untuk misalkan merapikan, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, merapikan atau untuk membaguskan, ya. Al-mughayyirat khalqallah, ya. Mereka itu telah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwasannya Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutafallijat lil husni, ya, mereka menghias mereka mengikir giginya untuk merapikan atau untuk keindahan, ya. Maka ini menunjukkan kalau untuk tujuan selain itu seperti untuk pengobatan, ya, maka hal ini tidak mengapa insyaallah taala, ya. Untuk pengobatan tidak mengapa insyaallah taala. Taib. Masuk dalam hal ini seperti yang sering ditanyakan, bagaimana hukumnya menggunakan kawat gigi, ya. Bagaimana hukumnya menggunakan kawat gigi? Maka seperti yang disebutkan di sini, kalau tujuannya untuk memperindah saja, ya, atau merubah apa yang Allah ciptakan, ya, memperindah dengan cara merubah apa yang Allah ciptakan, ya, maka hal ini tidak dibolehkan, ya. Tapi tujuannya untuk pengobatan, maka hal ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya, silakan dirujuk pada syarah Muslim yang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara sujud sahwi dan kapan dikerjakannya? Ya. Bagaimana cara sujud sahwi dan kapan dikerjakannya? Ya. Menjawab pertanyaan ini, kami kutipkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sujud sahwi itu ada tiga macam. Faktor-faktor yang menyebabkan sujud sahwi itu ada tiga macam. Ini ada banyak perinciannya. Ini saya nasihatkan yang bertanya hendaklah dicatat, ya, supaya tidak lupa. Kata beliau, faktor-faktor yang menyebabkan sujud sahwi itu ada tiga macam. Iya. Yang pertama penambahan, ya. Yang pertama penambahan di dalam sholat, ya. Penambahan ini kalau disengaja, ya, seperti seorang sengaja menambah rukun sholat, ya. Sholat 4 rakaat ditambah menjadi 5 rakaat, maka sholatnya batal, ya. Harus diulang, ya. Sujud sahwi tidak bermanfaat, ya. Tapi yang dimaksud di sini sujud sahwi bagi orang yang lupa. Sahwi itu kan artinya lupa. Iya. Orang yang menambah rakaat misalkan karena lupa. Orang yang menambah rakaat karena lupa. Iya. Maka iya. Hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Ya, hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Iya. Kapan dia lakukan sujud sahwi? Dia lakukan sujud sahwi setelah salam. Dia lakukan sujud sahwi setelah salam. Iya. Artinya dia selesaikan dulu sholatnya, ya. Salam, kemudian sujud sahwi, lalu salam lagi. Sujud sahwi dua kali, lalu salam lagi. Ya. Sujud sahwi itu tata caranya sujud dua kali, kemudian salam. Iya. Ini harus kita ingat. Kalau penambahan, ya, sifatnya penambahan, ya, misalkan orang sholat zuhur 5 rakaat, ya. Hendaklah dia selesaikan sholatnya salam, lalu kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam lagi. Taib. Ini bentuk yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, karena pengurangan. Taib. Dan pengurangan ini kalau dilakukan dengan sengaja, ya, seperti mengurangi rukun sholat atau wajib sholat dengan sengaja dilakukan, maka ini sholatnya batal. Ya, sholatnya batal, harus dia ulang kembali. Ya. Tapi kalau dia lupa, ya, kalau dia lupa, bagaimana cara dia mengatasi hal ini? Yang pertama, kalau kelupaannya itu, ya, pada rukun sholat. Ya, jadi ada dibedakan. Ya, dia lupa pada rukun sholat, kemudian yang kedua wajib sholat. Iya. Baik. Kalau rukun sholat, dia lupa rukun sholat, maka rukun itu harus tetap dikerjakan. Harus tetap dikerjakan. Ya. Misalkan, seorang lupa satu rakaat. Ya, lupa satu rakaat. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Dia laksanakan 3 rakaat saja. Maka dia harus menambah satu rakaat ini. Ya. dia harus menambah satu rakaat ini. Iya. Dia harus menambah satu rakaat ini, lalu kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Ya, sama dengan yang pertama, sama dengan penambahan yang pertama. Ya. Dia kemudian sujud sahwi setelah salam. Iya. Atau misalkan bentuk yang lain, seorang lupa sujud. Ya, lupa sujud pada rakaat pertama. Ya. Rakaat pertama dia lupa sujud. Ya. Maka sholatnya ini tetap dia teruskan, tetapi rakaat pertama itu tidak dia hitung. Ya. Rakaat kedua lah yang, kalau dia ingat pada rakaat kedua itulah yang menjadi rakaat pertamanya. Ya. Maka dalam bentuk ini juga, dia sujud sahwi setelah salam. Ya. Sujud sahwi setelah salam. Taip. Ini penambahan dalam rukun. Pengurangan dalam rukun. Taip. Sekarang, pengurangan di dalam kewajiban sholat. Ya. Dengan wajib-wajib sholat. Maka, apabila seorang lupa ya, melaksanakan satu bentuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat, ya, seperti misalkan tasyahud awal. Ya. Tasyahud awal termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Bukan termasuk rukun. Ya. Kalau seorang lupa tasyahud awal, ya, maka dia tidak perlu untuk melaksanakan tasyahud tersebut kalau dia sudah lanjut pada rakaat ketiga dan dia telah berdiri secara sempurna. Ya. Yang dia lakukan hanyalah melakukan sujud sahwi. Kapan dia lakukan sujud sahwi ini? Dia lakukan sebelum salam. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Ya. Dia lakukan sebelum salam. Yakni setelah tahiyat akhir, sebelum mengucapkan salam, hendaklah dia sujud dua rakaat, baru kemudian salam. Iya. Baru kemudian salam. Taip. Bedanya, salam di sini menjadi satu kali saja. Kalau yang sebelumnya salam menjadi dua kali. Ya, ini salam sholat dan salam sujud sahwi. Kalau ini sudah tergabung, salam sholat dan salam sujud sahwi. Satu kali saja. Baik. Ini bentuk yang kedua, pengurangan. Bentuk yang ketiga, ragu-ragu. Ya, orang yang ragu-ragu. Ini juga disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, penambahan disyariatkan sujud sahwi, pengurangan disyariatkan sujud sahwi. Demikian pula orang yang ragu-ragu. Ya, namun ragu-ragu ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, seorang yang bisa menentukan, ya, salah satunya lebih dia yakini. Ya, seorang yang menentukan salah satunya lebih dia yakini. Ya, dari dua keraguan, ya, dari dua keraguan. Ya. Misalkan seorang yang iya, seorang yang sholat asar misalkan, ya, sholat asar, ketika rakaat ketiga, dia jadi ragu. Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua? Tapi keyakinannya lebih besar, ini rakaat ketiga. Ya, keyakinannya lebih besar, ini adalah rakaat ketiga. Dia bisa merajihkan, ini rakaat yang ketiga. Ya, dia bisa menguatkan dalam hatinya, ini rakaat yang ketiga. Maka yang seperti ini dia tetap menganggap itu sebagai rakaat ketiga. Ya, dia tetap menganggap itu sebagai rakaat ketiga. Maka hendaklah dia mengerjakan sesuai dengan keyakinannya tersebut. Ya. Kemudian disyariatkan dia untuk sujud sahwi sebelum salam. Disyariatkan dia untuk sujud sahwi sebelum salam. Iya. Taip. Ini bentuk keraguan yang pertama. Bentuk yang kedua, bentuk yang pertama ini adalah setelah salam, ya, setelah salam ini seperti penambahan, ya, seperti penambahan, ya. Kalau seorang bisa merajihkan, ya, seorang bisa merajihkan antara dua keraguan, ya, maka yang bentuk yang pertama ini dia sujud sahwi setelah salam, ya, artinya dia salamnya nanti jadi dua kali, ya, salam sholat dan salam sujud sahwi. Adapun bentuk yang kedua dia tidak bisa menentukan, ya, dia tidak bisa merojihkan atau menguatkan antara dua keraguan. Ya. Misalkan contoh yang tadi, dia ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ya. Dia tidak bisa, keraguannya itu dalam kadar yang sama, ya, antara dua atau tiga rakaat. Ya. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia menganggap itu dua rakaat. Dia memilih bilangan yang terkecil. Ya. Karena bilangan yang terkecil tentu akan mencakup bilangan yang besar. Iya. Nah, seperti ini, sebaliknya dari yang pertama, ya, dia sujud sebelum salam. Ya, dia sujud sebelum salam. Ya. Demikianlah perincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan faedah yang lebih luas, disertai dalil-dalilnya secara lengkap, ya, hendaklah dia merujuk pada kitab Sujud Sahwi, ya, satu risalah, ya, Risalatun fi Sujudis Sahwi, yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lengkap dengan dalil-dalilnya. Taib. Pertanyaan berikutnya, bila bacaan zikir yang lebih dari 33, boleh atau tidak menggunakan alat bantu lain selain jari? Ya, seperti mungkin menggunakan tasbih, ya, biji-bijian atau alat tertentu dan semisalnya. Taib. Pertanyaannya, bila bacaan zikir yang lebih dari 33, boleh atau tidak menggunakan alat bantu lain selain jari? Ya. Para ulama telah menjelaskan hal ini, bahwasannya hal itu dibolehkan, ya, menggunakan tasbih untuk menghitung zikir, hal itu dibolehkan, namun sebaiknya ditinggalkan. Ya. Mengapa sebaiknya ditinggalkan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikirnya dengan tangan, ya, seperti dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam ya'kidu tasbihah biyadih. Dan riwayat lain, biyaminih. Iya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, dengan tangan kanannya. Taib. Jadi, ini kesimpulannya, hal itu tidak bisa dikatakan bid'ah, ya. Seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat al-Mutanawwi'ah. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Nurun al-Darbi, beliau menjelaskan menggunakan tasbih tidaklah termasuk kategori bid'ah, ya, sebab itu hanyalah sarana, ya, bukan ibadah itu sendiri. Iya. Demikian pula yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa juz ke-22, ya, halaman 506. Beliau menjelaskan bahwa penggunaan tasbih, ya, atau penggunaan alat untuk menghitung zikir, ya, tidaklah termasuk kategori bid'ah, ya. Namun yang utama, ya, yang utama bagi seseorang untuk berzikir dengan tangannya, ya, menghitung dengan tangannya, ya. Dan para ulama juga memperingatkan di antara mudarat, ya, seorang menggunakan biji-bijian tasbih ini atau menghitung tasbih dengan yang lainnya, itu bisa menimbulkan riya, ya, bisa menimbulkan riya, ya, dan menyibukkan seorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan tasbih ini, malah dia melalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, itu kurang afdal, ya, karena menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Meskipun terdapat hadis, ya, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan sebagian sahabat yang menghitung zikirnya dengan alat tertentu, ya. Dan lebih penting lagi, bahwasannya tangan yang kita gunakan untuk berzikir ini itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dia akan berbicara, ya. Bahkan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, sebagai saksi bahwa kita melakukan amal saleh berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian kesimpulan di dalam masalah ini. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu juga termasuk satu bentuk kebid'ahan. Ya. Ya, meskipun sebagian ulama berpendapat itu termasuk bid'ah, ya. Namun yang benar sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Ya. Demikian, Allahu Ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikutnya, maaf, kalau tahlilan termasuk bid'ah, berarti adzan pakai pengeras suara juga bid'ah. Termasuk Anda, pengajian di studio juga bid'ah, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan ini, kita jawab, yang dimaksud dengan bid'ah itu, seorang mengada-ngadakan satu bentuk ibadah, ya, atau satu bentuk amal, amalan di dalam agama, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Yakni bid'ah itu terletak pada ibadah itu sendiri atau pada amalan itu sendiri, ya. Bukan pada sarana beribadah. Bukan pada sarana beribadah, ya. Adapun pengeras suara itu bukan ibadah, itu sarana beribadah. Termasuk juga kita ta'lim di sini di studio, ya. Demikian pula pembangunan sekolah-sekolah yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ibadah pada zatnya. Bukan ibadah pada zatnya, ya. Pengeras suara bukan ibadah pada zatnya, ya. Sama orang pergi haji dengan dulu Rasulullah sallam naik unta pergi hajinya, ya, atau jalan kaki. Sekarang orang naik pesawat, ya. Ibadahnya bukan pada naik pesawat atau naik unta, tapi ibadah pada hajinya. Itu hanya sarana-sarana ibadah, ya. Dan ini diistilahkan oleh para ulama sebagai al-maslahah al-mursalah, ya. Sebagai al-maslahah al-mursalah, yaitu satu kemaslahatan yang baru yang dilihat, ya, itu bukan termasuk sebagai kategori perbuatan bid'ah, ya. Adapun tahlilan memang dia ibadah pada zatnya, ya. Bukan lagi kita katakan sebagai sarana untuk ibadah, tapi ibadah itu sendiri. Iya, demikian perbedaan antara menggunakan pengeras suara untuk adzan dan lain-lainnya dengan bentuk-bentuk kebid'ahan. Ya, semoga ini bisa dipahami. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Pentingnya kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama tentang makna kebid'ahan. Ya. Demikianlah yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.